Bismillahirrahmanirrahim. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah ma ba'd. Qala Syekh rahimahullah taala kalamu a'immatis salaf fi sifat, perkataan para imam terkait dengan imam-imam salaf terkait tentang sifat. Ini setelah menyebutkan dalil-dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah. Dan bagaimana sikap prinsip Ahlus Sunnah terkait dengan dalil-dalil dan dalil-dalil tersebut, yakni mengimaninya dan tidak mencoba untuk membelokkannya kepada makna yang lain itu dekat dengan takwil ataupun menolaknya atau mengingkarinya. Setelah itu beliau menyebutkan tentang pendapat para salaf, imam-imam kalangan ahli sunnah terkait dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Beliau mulai dengan Imam Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal radhiyallahu anhu. Imam Ahlu Sunnah fi zamanihi, di zaman beliau, yang sampai disebutkan oleh para ulama, Allah menolong Islam ini dengan dua tokoh utamanya, Abu Bakar As-Siddiq fi zamani riddah, wa Ahmad bin Hanbal fi zamanil mihnah. Allah menolong Islam, menolong agama ini dengan dua tokohnya, Abu Bakar di zaman kemurtadnya orang-orang Arab ketika itu, orang-orang Baduinya, dan dengan Ahmad bin Hanbal rahimahullah di zaman mihnah, munculnya merebaknya prinsip pendapat bahwa Al-Quran adalah makhluk, dan beliau membela dengan teguh, mempertahankan keyakinan Ahlus Sunnah bahwa Al-Quran adalah kalamullah, ghairu makhluk, bukan makhluk. Walaupun ada imam-imam yang lain membela, ikut membela, tapi tidak sekuat dan sekokoh Imam Ahmad. Bahkan sampai disebutkan beliau dibawa, diperintahkan untuk dibawa kepada makmun yang sedang menyiapkan pedang untuk membunuh beliau. Dan di tengah jalan beliau berdoa, makmun ini meninggal. Banyak kisah beliau dicambuk dalam keadaan tangan terikat ya, sampai hampir lepas sarung beliau, izar beliau bagian bawah hampir terbuka auratnya, tapi beliau berdoa kepada Allah dan sarung itu mengetat sendiri. Baik, kata beliau, fi qaulin nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha yanzilu ila sama'id dunya, sungguhnya Allah turun ke langit dunia, wa innallaha ayura fil akhirah fil qiyamah wa ma asbaha hadhil ahadits, sungguh Allah akan dilihat nanti di hari kiamat dengan mata kepala. Ahlus sunnah sebagaimana disebutkan oleh beliau, nu'minu biha, kita mengimani dalil-dalil yang seperti ini yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam menerangkan tentang Allah, sifat-sifat Allah di dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga akhir malam. Apa yang harus diragukan, apa yang harus dipertanyakan, dan apa yang harus ditakwilkan di sini? Allah, sebagaimana kata Rasulullah, yang lebih tahu tentang Allah di kalangan makhluknya, di kalangan hambanya ketika itu, yang paling tahu tentang Allah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau mengabarkan Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga akhir malam. Tapi kan malam itu berbeda-beda waktunya. Betul, siapa yang menciptakan malam? Siapa yang menciptakan bumi ini bulat seperti ini, dan siapa yang membagi waktu dan memergilkan waktu? Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa fa'alun lima yurid. Dan dia Maha berbuat apa yang dia inginkan. Apa yang dia mau, dia laksanakan. Itu Allah Subhanahu wa taala. Dia yang membuat, menciptakan malam dan siang, dia yang mengatur, dia yang bisa mengatur kapan dia mau turun, karena sifat turun ini sifat fi'liyah. Nazala kaifa yasha. Dia turun sebagaimana yang dia kehendaki. Nu'minu biha. Prinsip ahlu sunnah kita imani. Apalagi dalam hadis riwayat Imam Muslim, Allah menyatakan man yad'uni. Tidak ada malaikat yang mengatakan. Kalau turun rahmat yang turun setiap saat, rahmat Allah turun. Setiap detik rahmat Allah turun. Dengan itu sampai binatang pun berkasih sayang, artinya menahan kakinya untuk tidak menginjak anaknya. Wa nusaddiqu biha, dan kita membenarkan dalil-dalil tersebut kalau sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La kaifa wala makna. La kaifa wala makna yakni tidak kita menceburkan diri mendekat-dekat untuk menjelaskan bagaimana turunnya Allah. Tidak pula yakni di sini katakan yakni membahas-bahas tentang kaifiatnya. Sebagaimana yang telah lalu, untuk bisa kita menerangkan kaifiat suatu zat, kita harus melihat zatnya, melihat sendiri. Kalau tidak bisa melihat langsung zat itu, kita harus melihat yang sepadan, sebanding dengan zat itu, baru bisa kita terangkan, oh kaifiatnya ternyata A seperti ini. Kenapa? Ada bandingannya, ada tandingannya, ada yang serupa dengan dia. Dan yang ketiga, ada berita dari orang yang paling jujur tentang zat A itu tadi. Nah, ini terkait dengan kaifiat sifat Allah, tidak ada sama sekali. Tidak ada. Siapa yang melihat Allah, zat Allah? Mungkin kita enggak bisa melihat zat Allah, ah, cari yang sepanding. Enggak ada. Laisa kamitslihi syai'. Wa lam yakun lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah. Itu semua menunjukkan bahwa tidak ada yang setara, yang sebanding dengan Allah dalam uluhiyah, dalam asma wa sifat, dalam rububiyah Allah. Berita dari orang yang paling jujur, yang paling jujur, yang paling tahu tentang Allah, Rasulullah SAW, Muhammad bin Abdullah Al-Hashimi Al-Arabi Al-Qurashi. Tidak ada beliau menerangkan turunnya Allah seperti ini, tangan Allah seperti ini, mata Allah seperti ini. Tidak ada. Selesai. Nu'minu biha, kita imani. Wala makna. Nah, di sini wala makna seakan-akan memberikan apa namanya semacam keraguan, seakan-akan itu mirip dengan akidah kaum mufawidah. Kaum mufawidah mengatakan bahwa mereka itu, nah, kita baca dalil-dalil itu nakilu ilallahi makna. Ya. Artinya mereka fawada makna hadihin nusus. Nas-nas itu dia serahkan maknanya kepada Allah. Wallah alam bagaimana tangannya. Wallah alam apa maknanya. Thumma stawa alal arsh. Wallah alam maknanya. Yadullahi fawqa aidihim. Wallah alam maknanya. Dan ini batil. Kata para imam, di antaranya adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan bahwa kalam seperti ini itu adalah syarru aqwali ahli bidah, sejelek-jelek, sejahat-jahat perkataan ahli bidah. Dan ini salah satu pendapat di antara pendapat-pendapat Hasan al-Banna. Nah, disebutkan dalam salah satu risalahnya. Tafwid. Nah. Sudah kita lewati di dalam pelajaran Qawaidul Muthla. Menukilkan perkataan Syekhul Islam, beberapa bantahannya diantaranya supaya kita tidak menyangka, mempunyai dugaan bahwa ini Imam Ahmad punya prinsip atau mirip keyakinan beliau di sini dengan kaum mufawidah. Dan tidak mungkin, ya. Apalagi diterangkan oleh sebagian ulama itu lihat dari kalam beliau sendiri. Dia menjelaskan bahwa beliau maksudnya kaifa wala makna di sini bukan seperti pemahaman kaum mufawidah. Nah, kaifiat jelas ya. Artinya adalah kita tidak membahas kaifiatnya. Yang tahu hanya Allah. Kemudian wala makna, maksudnya adalah makna yang diinginkan oleh ahlul batil, ini semacam Mujahmiyah dan Mu'tazilah, sebagaimana yang punya nuskhah beliau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di bawah disebutkan al makna alladhi nafahu Imam Ahmad fi kalamihi wal makna alladhi ibtakarahul Mu'attilah. Yang dimaksud makna di sini kata beliau la makna, perkataan Imam Ahmad seperti itu, maksudnya yang dinafikan adalah makna yang diada-adakan, yang dibuat, yang dimaksud oleh kaum Mu'attilah. Nah, yakni mereka menghadapkannya kepada takwil, makna yang ditakwilkan oleh mereka dengan takwil yang batil. Nah, bukan itu yang dimaukan oleh Imam Ahmad wala makna. Nah, maknanya jelas sebagaimana yang memang dikehendaki oleh Allah, nanti dinukilkan juga oleh beliau kalam Imam Syafi'i. Qala wala naruddu syai'an minha. Dan kita tidak menolak sedikit pun dari dalil-dalil tersebut. Mengingkari dalil-dalil tersebut. Nah, dalam Al-Qur'an dan hadis-hadis yang sahih, dan kalau itu sahih dari Rasulullah SAW, itu adalah kalam beliau dan itu adalah wahyu. Mengingkari, menolaknya berarti menolak wahyu, menolak, menentang ucapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sudah perkataan beliau tidak diterima, bagaimana lagi? Nah, apalagi kita lihat terkait dengan ini, ini madhab kaum Mufawwidhah. Allah menurunkan Al-Quran dan memerintahkan kita untuk mentadabburi Al-Qur'an. Afala yatadabbarun Al-Qur'an walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Afala yatadabbarun Al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Dan juga ayat-ayat yang lainnya seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, kata beliau, surat apa itu, surat Sad, Allah turunkan kitabun anzalnahu ilaika mubarak liyadabbaru ayatihi waliyatadhakkara ulul albab. Liyadabbaru ayatihi, supaya ditadaburi. Sesuatu yang ditadaburi itu diperhatikan, direnungkan maknanya, takwilnya, ini maksud akhir ayat tersebut kemana yang dimaukan. Nah, kalau itu tidak difahami, bagaimana mungkin bisa ditadaburi? Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir, dimudahkan oleh Allah untuk menjadi peringatan, pelajaran. Kalau tidak dipahami bagaimana mungkin? Berarti salah Al-Qur'an ini sebagai hudan dan petunjuk. Maka disebutkan oleh Syekhul Islam, apalagi Allah perintahkan untuk kita mentadabburinya dan mengembalikan semua persoalan itu kepada Al-Quran. Kalau di dalam Al-Quran tidak ada kata putus, juga sebagaimana dalam As-Sunnah tidak ada kata putus yang memuaskan sehingga orang itu masih cari yang lain, tidak ada gunanya perintah Allah di situ untuk kembali kepada Al-Quran. Nah, maka ketika ini tafwid, kata beliau, fakaifa yajuzu ma dzalika an yurada minnal i'rad an fahmihi wa ma'rifatihi wa aqlihi. Bagaimana mungkin boleh sementara Al-Qur'an diperintahkan oleh Allah untuk kita tadaburi, kemudian ternyata yang diinginkan dari kita adalah meninggalkannya, berpaling, tidak perlu memahaminya dan mengenalnya. Sampai beliau kemudian mengatakan, berarti fayakunu ma wasafallahu bihi nafsahu fil Qur'an aw katsirun mimma wasafallahu bihi nafsahu la ya'lamul anbiya'u ma'nahu. Berarti Rasulullah SAW membacakan ayat Al-Qur'an dengan di situ ada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dalam surat-surat, yakni ayat-ayat yang muhkamat, itu berarti Rasulullah tidak tahu makna kalam, makna ayat tersebut. Nah, apa di sini artinya? Tajhil, menganggap Rasulullah jahil tentang makna tersebut. Nah, padahal perkara ini tentang mengenal nama Allah, mengenal sifat-sifat Allah itu perkara yang penting. Sedangkan perkara yang remeh misalnya urusan di dalam kamar mandi, kita buang air dengan istinjaknya, dengan apa yang bagaimana harus di dalam kamar mandi, larangan yang tidak boleh diterangkan oleh Rasulullah, bagaimana dengan hubungan antara seorang hamba dan Rabbnya yang dia harus selalu menyebut dan mengingat. Itu tidak diajarkan secara detail dan diserahkan kepada akal-akal kita, tidak mungkin. Kata beliau, ya, berarti itu adalah qadhun fil Quran, berarti kritik, kecaman terhadap Al-Quran dan Al-Anbiya. Allah menurunkan Al-Quran sebagai hudan, petunjuk dan penjelas bagi manusia. Allah perintahkan Rasulnya untuk menyampaikan, bahkan disebutkan bahwa beliau SAW telah menyampaikan dengan penyampaian yang jelas, nyata. Tidak ada satu kebaikan pun melainkan telah beliau tunjukkan kepada kita. Tidak ada satu kejelekan pun melainkan telah beliau peringatkan kita untuk jangan mendekatinya. Nah. Kemudian, beliau menyebutkan fa'asrafu ma fihi, yang paling mulia di dalam ajaran Nabi kita Muhammad SAW yang ada di dalam Al-Quran adalah apa yang beliau beritakan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentang apa? Sifat-sifatnya. Itu yang paling mulia. Sehingga kenapa itu begitu penting? Dan kenapa begitu banyak disebutkan dalam Al-Quran sifat-sifat Allah itu? Supaya kita betul-betul kenal dengan Allah yang kita sembah. Supaya betul-betul ibadah kepada Allah itu di atas ma'rifat, betul-betul di atas keyakinan. Tahu kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita sembah adalah zat yang maha sempurna segala-galanya. Dia yang walaupun dia tinggi di atas seluruh makhluknya, tapi dia mendengar perkataan kita, bisikan kita. Ibadah yang bukan hanya dengan lisan, tapi juga ibadah dengan hati, bahwa kita ini sadar bahwa kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak terucap, tidak kita sebut namanya dalam kamar mandi, ketika kita dalam khala ataupun yang lainnya, tapi kita tahu bahwa kita dalam pantauan Allah. Kenapa? Diterangkan bahwa Allah itu innallaha kana 'alaikum raqiba. Bahwa Allah itu qarib, maha dekat, sangat-sangat dekat. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan dia bersama kamu di mana. Itu dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Rasulullah menunjukkan, menerangkan pun dengan perkataannya, dengan perbuatannya. Nah, sementara yang paling mulia seperti itu ternyata la ya'lamu ahadun ma'nahu. Tidak ada yang tahu maknanya. Ayat-ayat seperti itu tidak pula bisa memahaminya, tidak pula mentadaburinya. Dan Rasulullah SAW tidak menjelaskan apa yang diturunkan. Nah, dengan perkiraan-perkiraan seperti ini berarti seakan-akan memberi kesempatan untuk kaum ateis, kaum orang-orang yang ahli bid'ah berani bersuara bahwa kebenaran itu bukan dalam Al-Quran dan Sunnah lewat kami. Nah. Ya, tidak bertentangan dengan akal. Nah. Karena dalil-dalil tersebut ternyata apa? Menimbulkan apa? Muskilah. Nah. Tidak ada satupun yang tahu maknanya. Nah, kalau tidak tahu maknanya berarti enggak bisa dijadikan dalil. Ya, sehingga apa? Ucap pendapat-pendapat seperti itu berarti menutup pintu kenyataan bahwa Al-Qur'an itu sebagai petunjuk. Enggak usah dibuka lagi Al-Qur'an. Kenapa? Menyesatkan. Penjelasan itu ada pada kami, ahli filsafat, ahli kalam. Enggak ada muskilah di situ. Kalau dalam Al-Qur'an ada muskilah. Nah, ini ya, akibat itu. Nah, makanya dikatakan bahwa ucapan ahli ilmu tafwid ini yang mereka katakan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti salaf, padahal itu adalah syarru aqwali ahli bidah. Seburuk-buruk pendapat, pernyataan di kalangan ahli yang muncul dari ahli bidah. Nah, ucapannya apa? Bainad dalalain. imam mereka kufur, menuduh Rasulullah menggelapkan, salaf itu menggelapkan, tidak menerangkan, atau menganggap mereka para salaf itu masuk Rasulullah SAW sendiri jahil, tidak tahu apa yang dia baca, tidak tahu apa yang Allah turunkan. Nah, sampai tingkatan seperti itu. Nah, itu tidak mungkin Imam Ahmad punya pendapat. Makanya diketerangkan oleh para ulama bukan seperti itu yang dimaukan dengan perkataan Imam Ahmad ini. Baik. Qala wa na'lamu anna ma ja'a bihi ar-rasulu haqqun. Dan kita tahu apa yang datang dari yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam itu benar. Wa la naruddu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa la nasifullah bi aktsar mimma wasafa bihi nafsuhu bila haddin wa la ghaya. Dan tidak kita tolak yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernyataan beliau, pendapat beliau, dan tidak kita sifatkan Allah dengan lebih dari yang apa yang Allah sifatkan dirinya tanpa batas, tanpa batas akhir. Ya, tak bisa ditentukan. Yani, siapapun niat kata apa, kata mereka yang menyarah ini, siapapun yang mencoba untuk menerangkan sifat-sifat Allah tidak akan mungkin mampu, bahkan menyebutkan sifat Allah pun juga tidak akan. Kenapa? Allah fauqa kulli syai', fauqa ma wasafahu an-nas, atau ma wasafahu wasifun. Allah jauh di atas sifat yang diterangkan oleh orang-orang yang menerangkan sifat-sifat Allah. Sebagaimana kata Rasulullah SAW dalam doa beliau, la uhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Aku tidak mampu untuk menghitung, menyebut-nyebut pujian, menerangkan tentang sifat-sifat kebaikan, keunggulan, keutamaan Allah. Engkau ya Allah sebagaimana engkau memuji-muji dirimu. Qala laisa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'ul basir. Wa naqulu kama qala. Kita berpendapat sebagaimana yang Allah sebutkan. Wa nasifuhu bima wasafahu bihi nafsuhu la nata'adda dzalika. Kita menisifatkan Allah dengan apa yang Allah sifatkan dirinya tanpa melampaui batas itu. Wala yablughu wasful wasifun, yang sifat itu tidak bisa mencapai, tidak bisa dicapai oleh apa yang diterangkan oleh orang-orang yang menerangkan sifat Allah. Nu'minu bil Qur'ani kullihi mukammihi wa mutasyabihihi. Kita beriman kepada Al-Qur'an semuanya, yang mukamnya, yang mutasyabihnya. Semua dari sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kata orang-orang ar-rasikh ilmunya, kullun min indi rabbina. Ya, aman nabi kullun min indi rabbina. Semua datang dari Rabb kami. Kembalikan untuk supaya selaras, kembalikan yang mutasyabih ini kepada yang muhkamah. Nah. Wala nuzilu anhu sifatan min sifatihi lisyana'atin sunni'at. Dan kita tidak akan hilangkan satu sifat pun dari Allah walaupun diperlakukan, kita diperlakukan sangat buruk. Tuduhan-tuduhan keji ditimpakan, dianggap musyabbiha, dianggap hasyawiyah, mujassimah. Nah, biasa sebagaimana kata Imam Syafi'i juga, man jahila syai'an ada. Orang yang jahil tentang sesuatu, dia memusuhi sesuatu itu. Wala nata'addal Qur'an wal hadis, kita tidak akan melampaui Al-Qur'an dan hadis. Wala na'lamu kaifa kun hadzalika illa bi tasdiqir rasul sallallahu alaihi wasallam wa tathbitil qur'an. Dan kita tidak tahu kaifiatnya, kun hadzalika, hakikat sifat tersebut, bagaimana sifatnya itu, kecuali dengan membenarkan rasul sallallahu alaihi wasallam dan menetapkan apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Nah, ini kan berarti juga menjelaskan tentang makna kaif dan wala makna tadi di atas. Nah, qala asyarh ma tadammanahu kalamul Imam Ahmad fi ahadith an-nuzul wa syibhiha. Apa yang terkandung di dalam ucapan Imam Ahmad? Tadammana kalamul Imam Ahmad rahimahullah alladhi naqalahu anhu al-muallif ma ya'ti. Yang terkandung di dalam perkataan Imam Ahmad itu adalah wujubul iman wa tasdiq bima ja'a an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min ahaditsis sifat min ghairi ziyadah wala naqsin wala haddin wala ghayah. Tanpa menambah, tanpa mengurangi, kita imani dan kita benarkan, kita akui itu benar. sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW. Tinggal kalau kita baca orang-orang yang menolak, kan malam itu kan berbeda-beda satu tempat dan tempat yang lain. Yang menciptakan siapa? Yang membuat malam itu berubah-ubah berbeda-beda waktunya siapa? Dan dia mengatakan tentang dirinya, fa'alun lima yurid, mau apa? Dia maha berbuat apa yang dia inginkan, dan dia mengatakan fumastawa alal arsh. Qala yang kedua, innahu la kaifa wala makna ay la nukayifu hadhihi sifat li anna takyifaha mumtani' lima sabak, dengan tiga alasan yang tadi, ya, yang tadi kita sebutkan. Nah, supaya kita bisa menjelaskan kaifiyat suatu zat, ah misalnya lihat dulu zat itu. Kalau tidak bisa melihatnya langsung, lihat yang sebanding dengan dia. Tidak bisa melihat dengan yang sebanding, tidak ada, cari keterangan orang yang paling jujur tentang A itu tadi. Nah, tiga-tiganya tentang sifat kaifiat sifat Allah tidak ada. Qala wa laisa muraduhu alla kaifiyata silli sifatihi. Dan ini bukan perkataan Imam Ahmad itu bukan berarti tidak ada kaifiatnya. Ada kaifiatnya. Ya. Yeah. Lianna sifatahu thabitatun haqqan, karena sifat-sifat Allah itu thabit, hak, pasti. Wa kullu syai'in thabitin fala budda lahu min kaifiyatin, lakin kaifiyatullah kaifiyatu sifatillahi ghairu ma'lumatun lana. Nah, ini dalam pelajaran terakhir apa Fathul Majid kemarin, ya. Segala sesuatu yang sabit, yang ada dan tetap, mesti dia punya kaifiat bagi sifatnya. Nah, tapi kaifiat sifat Allah itu bukan sesuatu yang maklum bagi kita, tidak bisa kita ketahui. Mau tahu kaifiatnya, doalah banyak-banyak, betul-betul dan sungguh-sungguh, apa, cepat mati, ya, minta cepat bertemu dengan Allah supaya bisa melihat kaifiat itu. Nah, dapat rezeki kan nanti kan. Nah, kalau orang soleh betul soleh, tiap Jumat pagi sore dia melihat Allah. Qala rahimahullahu ta'ala wa qawluhu wala makna ay la nuthbitu laha maknan yufarifu zahiraha kama fa'alahu ahlu ta'wil. Nah, ini makna yang disebut, maksudkan ini bukan berarti beliau ahli, termasuk golongan mufawwidah tadi, ya. Ai la nuthbit, kami kita tidak mengisbatkan bagi sifat-sifat apa namanya, bagi lafaz sifat-sifat tersebut maknan yukhalifu zahiraha, makna yang menyelisihi makna lahiriah. Apa makna lahiriah? Ma yatabadaru min ila dhihni minal ma'ani. Makna yang langsung kita tangkap berdasarkan apa, pemahaman kita terhadap ayat dalil, berdasarkan bahasanya, konteks bahasa, tekstual. Makna lahiriah ayat itu begini. Nah, yad, kita belajar bahasa Arab. Yadun tangan, tangan yadun. Ya. Ainun mata, mata ainun. Jelas sudah secara bahasa Arab, dan Allah turunkan bahasa Arab dalam Al-Qur'an dengan bahasa Arab. Nah, kita pahami itu, tapi bukan berarti numatsil wa nukayyif sifat Allah. Nah, ya, bukan berarti kita menyerupakan, karena Allah sendiri yang menyebutkan di dalam ayatnya. Subhanallah. Qala rahimahullah ta'ala. Kama fa'alahu ahli ta'wil, sebagaimana dilakukan oleh ahli ta'wil. Walaysa muraduhu nafyal makna as-sahih al-muwafiq li zahiriha alladhi fassaraha bihi salaf, fa inna hadha thabitun wa yadullu ala hadha qawluhu wa la naruddu shay'an minha wa nasifuhu bima wasafa bihi nafsahu. Nah, ini semua perkataan ini menguatkan makna bahwa beliau bukan termasuk kalangan ahli tafwid sebagaimana yang mungkin tersirat dari orang-orang yang tidak faham. Makanya kalau kita belajar dengan otodidak itu bahayanya di situ. Ya. Baik. Qala Walaisa muraduhu, dan yang dimaksud dengan kata-kata wala makna di sini bukan menafikan makna yang sahih yang sesuai dengan makna lahiriah yang ditafsirkan oleh salaf, karena perkara tersebut itu thabit. Dan ini ditunjukkan oleh ucapan beliau di akhir, wala naruddu syai'an minha, kita tidak mengingkarinya, menolaknya. Wa nasifu, dan kita mensifatkan Allah bima wasafa bihi nafsahu, dengan apa yang Allah sifatkan dirinya. Wala nuzilu anhu sifatan min sifatihi, kita tidak hilangkan satu sifat pun dari Allah. Linsyana'atin sunni'at, karena kejelekan yang dibuatkan untuk kita, dituduhkan kepada kita, diperlakukan dengan cara yang tidak benar. Wala na'lamu kaifa kun hadzalika, dan kita tidak tahu kaifa, kaifiatnya, bagaimana kaifiat kun, hakikat dari sifat-sifat itu. Fa inna nafyahu li raddi syai'in minha wa nafyuhu li 'ilmin kaifiyatiha dalilun ala itsbatil makna al murad minha. Nah, menafikan ini ya, li raddi syai'in minha wa nafyuhu li 'ilmi kaifiyatiha. Nah, ini dinafikannya apa namanya makna yang dimaukan tadi itu, dan apa maksudnya di sini. Nah, wa nafyuhu li 'ilmi kaifiyatiha, dan menafikan pengetahuan tentang kaifiat ini. Nah, yakni menolak, mengingkari pernyataan wala kaifa dan wala makna di sini itu apa namanya merupakan dalil ala itsbatil makna al murad minhu. Nah, dinafikannya ilmu tentang kaifiat sifat-sifat tersebut itu menjadi adalah dalil tentang pengisbatan makna yang dimaukan. Apa yang dinafikan itu kaifiatnya. Qala, wujub yang ketiga, wujubul iman bil Quran kullihi muhkamihi wa huwa ma ittadaha ma'nahu wa mutasyabihi wa huwa ma ashkala ma'nahu. Yang muhkam, yang jelas maknanya, yang mutasyabih, yang masih muskilah. Fa narud dal mutasyabih ilal muhkam, kita kembalikan yang mutasyabih itu kepada makna yang muhkam. Liyat tadiha ma'nahu, supaya jelas maknanya. Misal diantara yang apa ayat seperti ini misalnya ya, kalau yang ini jelas ini ya, ini semuanya tulis sebetulnya muhkam, laisa kamitslihi syai', jelas muhkam. Wa huwa sami'ul basir, jelas muhkam. Tentang sifat-sifat Allah itu semuanya ayat-ayat yang muhkaman. Al-Fatihah, qul huwallahu ahad. Nah, itu menjelaskan tentang sifat Allah dan itu muhkamat. Nah, kemudian fa'in lam yattadih wajib al-iman bihi lafdan wa tafwidu ma'nahu ila Allah taala, kalau tidak jelas maknanya. Dan hampir tidak ada dalam Al-Qur'an itu yang tidak jelas maknanya, sudah diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sampai pun terjadi seperti itu, mungkin batas kita belum dapatkan keterangan dari ulama, ya memang wajib harus menyandarkan, kembalikan maknanya itu kepada Allah. Nah, perkara-perkara yang muskilah dalam itu seringnya bukan terkait dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Tadi dalam masalah-masalah yang pelik, apa misalnya tentang keadaan apa? Nah, masalah-masalah fikihiyah, ya, nah, kurang tahu kita maknanya tentang ini, nah, atau tentang perkara-perkara gaib yang lainnya yang mungkin ini bukan terkait dengan sifat-sifat Allah. Nah, bolehlah kita menyerahkan maknanya kepada Allah. Nah, baik, kita baca sedikit. Qala al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Imam Muhammad bin Idris dari kalangan Hashimi juga. Maksudnya ini Ahlul Bait. Bukan keturunan Bani Hashim, tapi termasuk dalam lingkup Ahlul Bait, karena Bani Al-Muttalib, Bani Hashim ini satu kesatuan fil jahiliyah wal Islam. Ya, beliau dari Al-Muttalibi. Al-Muttalibi ini saudara Hashim. Nah, Amr bin Abdi Manaf. Ya, Bani Abdul Muttalib, Bani Al-Muttalib. Nah, itu satu kesatuan, tidak bisa dipisah. di zaman jahiliyah, zaman sebelum Islam, ya, setelah Islam sama. Nah, jadi terkait masuk dalam lingkup Ahlul Bait. Nah, qala amantu billahi wa bima jaa'a anillahi. Aku beriman kepada Allah dan apa yang datang dari Allah, ala muradillah, sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah. Wa amantu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bima ajaa'a an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala muradi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di bawah disebutkan perkataan Imam ini Syekhul Islam terkait dengan pernyataan Imam Syafi'i ini, fa innahu haqqun yajibu ala kulli muslim i'tiqaduhu. Wajib untuk diimani, diyakini seperti itu. Nah, tapi maksud dari pernyataan beliau ini itu menunjukkan apa? Kesempurnaan sikap taslim. Kesempurnaan sikap tunduk. Nah, menerima apa yang datang dari Allah dan Rasul. Nah, mengimani apa yang datang dari Allah dan Rasul. Nah, bukan berarti di sini beliau sama seperti anggapan terhadap Imam Ahmad, nah, seolah-olah menggiring kepada pendapat yang menyebutkan apa yang dari kalangan ahlu tafwid. Baca ayat-ayat sifat, wallahu alam maknanya enggak tahu. Tsummastawa 'alal 'arsy, wallahu alam. Ya. Bal yadahu mabsuutatan, wallahu alam. Tajri bi ayunina, wallahu a'lam. Ya, seperti itu ya. Ada tafwid. Tayib. Qala ma tadammanahu kalam Imam Syafi'i. Yang terkandung di dalam kalam pendapat Imam Syafi'i ini, yang pertama, mayati al-iman bima jaa'a 'anillahi ta'ala fi kitabihil mubin, ala ma aradahu Allahu min ghairi ziyada wala naqs wala tahrif. Mengimani apa yang datang dari Allah di dalam kitabnya yang menerangkan, kitab yang jelas tentang apa ini, sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah, tanpa menambah, tanpa mengurangi, dan tanpa tahrif. Jelas kan? Tanpa ziyadah, tidak dibuat-buat, tidak ditambah-tambahkan apa yang dimaukan oleh Allah tentang sifat-sifatnya. Oh begini tentang kaifiatnya. Walaknaks, tidak pula dikurangi. Yang menunjukkan ketidaksempurnaan. Wala tahrif, dan tidak diselewengkan maknanya kepada makna yang batil. Yang kedua, al-iman bima ja'a bihan Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala ma aradahullah aradahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama min ghairi ziyadatin wala naqsin wala tahrif. Artinya apa? La natadakhal fi syai'in minha. Tidak, kita enggak ikut campur di dalam perkara tersebut. Allah menyebut, Rasulullah menyebutkan Allah itu yanzilu rabbuna ila sama'id dunia. Jangan ditambah-tambahi. Jangan diselewengkan maknanya. Oh, yang turun itu rahmatnya. Setiap saat rahmat Allah turun. Oh, enggak masuk akal. Memangnya apa? Kalau keluar akal. Allah yang menciptakan malam itu, dia berganti-ganti, berubah-ubah di satu tempat. Dan dia yang mengatakan fa'alun lima yurid. Dan Rasulnya, orang yang paling dipercaya oleh Allah, yang mengatakan Allah turun ke langit dunia. Apa yang salah? Dan dalam riwayat itu juga menunjukkan bahwa yang turun adalah Allah. Man yada'uni. Malaikat enggak berani akan mengatakan seperti itu. Wa fi hadzal kalam raddun ala ahli ta'wil wa ahli tamtsil. Nah, pernyataan Imam Syafi'i itu membantah ahli ta'wil. Ini sebetulnya bukan ahli ta'wil, tapi tahrif. Mereka sebetulnya bukan menta'wil, tapi mentahrif. Wa ahli tamtsil, dan ahli tamtsil yang menyerupakan sifat-sifat Allah dengan sifat makhluk. Li'anna kullu wahidin minhum, karena masing-masing kelompok ini lam yu'min, tidak beriman. Bima ja'a anillahi wa rasulihi ala muradillahi wa rasulihi. Mereka tidak beriman kepada semua yang datang dari Allah dan Rasulnya sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya. Fa inna ahla ta'wil naqasu. Ahlu ta'wil naqasu, mereka ta'wilkan, mereka kurangi. Allah mengatakan Allah turun, mereka katakan bukan Allah yang turun. Sementara ahlu tamthil zadu, berlebihan. Gimana berlebihannya? Mereka serupakan, oh maksudnya tuh Allah turun itu seperti turunnya makhluk atau begini turunnya, atau berarti masih membahas, berarti kosong anunya, arsnya. Berarti Allah dinaungi. Wallahu a'lam bishawab. Baik, itu dulu. Insyaallah kita lanjut pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallah. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka.